Tumma ramat biha, kemudian dibuang begitu saja. Nah, ya, ada pula yang mengatakan dia seperti tubuhnya itu seperti daun yang dimakan ulat. Gimana daun yang dimakan ulat? Lubang-lubang. Ya. Jadi kalau kena batu, kena di lehernya lubang sampai ke belakang. Bagian depan badannya kena lubang sampai ke bagian punggungnya. Sebagai azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka. Allahumma musta'an. Baik. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan surah Fil. Alhamdulillah. Berikutnya kita masuki pembahasan suratul Humazah. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.